Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة I'tiqadi al-firqati an-najiyati al-mansurah. I'tiqadi al-ta'ifati an-najiyati al-mansurah. Karya Syekh Hafid bin Ahmad al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada soal jawab yang ke-84. Masih terkait dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengimani kalamullah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita tegaskan bahwa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, betul-betul Allah Azza wa Jal berbicara dengannya dan kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau pun menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya, sehingga kita benar-benar mengimani Al-Quran itu sebagai kalamullah. Kemudian pada pertanyaan yang ke-84, soal pertanyaannya, hal sifatul kalam zatiyyatun aw fi'liyah? Apakah sifat kalam, kalamullah itu tergolong sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Nah, ini lebih jauh ya pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Pertanyaannya seperti itu. Mungkin kita sedikit mengingat kembali beberapa pelajaran yang sudah lewat di awal-awal kitab ini juga terkait dengan sifat-sifat Allah, bahwa di sana ada sifat dzatiyah, yaitu yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu. Misalnya ketinggian Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Tinggi, ya, tidak mungkin tidak. Ini sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah jelaskan waktu itu bahwa di sana ada sifat yang disebut dengan sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah yaitu sifat yang terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menghendaki untuk melakukannya, maka Allah akan melakukannya. Dan kapan Allah menghendaki untuk tidak melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Sebagai contoh adalah istiwa Allah alal arsh. Allah Azza wa Jal naik di atas arsh. Ya. Ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Sebelumnya Allah Azza wa Jal tidak di atas arsy, kemudian disebutkan dalam ayat tsummastawa, kemudian Allah naik di atas arsy. Jadi naiknya Allah di atas arsy istiwa ini disebut sifat fi'liyah, suatu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Kapan Allah melakukannya, Allah akan melakukannya. Ya, bila tidak diinginkan oleh Allah, ya tidak akan dilakukan. Nah, sekarang sifat kalam, Allah azza wa jal berbicara. Ya, dan kalamullah kan di antaranya Al-Qur'an, di antaranya ya kitab-kitab yang lalu. Allah azza wa jal menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, semua itu kalam Allah. Ya, semua itu kalam Allah. Nah, sekarang sekali lagi, sifat-sifat kalam masuk ke golongan sifat dzatiyah atau masuk ke golongan sifat fi'liyah? Terjawab, qala amma bi'tibari ta'alluki sifatil kalam bidzatillahi 'azza wa jalla واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. Yeah. Adapun dari sisi ta'alluq sifatul kalam, keterkaitan sifat bicara itu dengan zat Allah Azza wa Jal dan bersifatnya Allah dengan sifat tersebut, maka ini tergolong sifat dzatihi, tergolong sifat dzatiyah. Artinya kalau dikaitkan dengan zat Allah, bahwa Allah punya sifat kalam, ya Allah bersifat dengannya, dari sisi itu jelas ini sifat dzatiyah. Itu sudah sifat yang melekat atau ada pada Allah Azza wa Jal. Ya, tidak bisa tidak. Tidak mungkin kita akan mengatakan Allah tidak punya sifat kalam atau belum punya sifat kalam atau ada kemudian tidak ada. Tidak mungkin. Jadi sifat kalam betul-betul memang sifat yang senantiasa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sisi keterkaitan sifat itu dengan zat Allah. Seperti ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah berilmu. Jadi Allah punya sifat ilmu, Allah berilmu. Tidak mungkin tidak. Ya, kapanpun Allah Azza wa Jalla berilmu. Ya. Tidak diawali dengan jahil baru berilmu, atau setelah berilmu kemudian hilang ilmunya, tidak. Allah Azza wa Jal tetap dan senantiasa berilmu. Nah, ini disebut sifat az-zat. Ya. Bal huwa min ilmihi, bahkan kalam itu termasuk daripada ilmu Allah Azza wa Jal. Wa anzalahu bi ilmihi, dan Allah Azza wa Jal menurunkan kalamnya seperti misalnya Al-Qur'an, ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad bi ilmihi, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa a'lamu bima yunazzil, dan Allah Subhanahu wa taala a'lam, lebih tahu terhadap apa yang Allah turunkan. Ya, ini dari sudut pandang ini. Wa amma bi'tibari takallumihi bimasyiatihi wa iradatihi fa sifatu fi'lin. Adapun dari tinjauan atau dari sudut pandang takallumihi bimasyiatihi, bicaranya Allah Azza wa Jal sesuai dengan kehendaknya, wa iradatihi, dan kemauannya, fasifatu fi'lin, maka ini adalah sifat fi'liyah. Ya, yakni dari sisi kapan Allah bicara, Allah akan bicara apa, ya, Ya, ini disebut sifat fi'liyah, sesuai kehendak Allah. Ya, misalnya Allah bicara dengan Nabi Musa, menghendaki demikian. Ya, Allah tidak menghendaki bicara dengan Nabi yang lain. Ya, nah ini kan menunjukkan bahwa untuk berbicaranya dengan apa, kepada siapa, ini jelas terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hari kiamat kelak, ya kan? Di hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jalla bicara kepada hamba-hambanya, ya, dengan sebagian pembicaraan. Sebagian lagi dikatakan dalam hadis, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengan mereka. Ini jelas menunjukkan kapan Allah bicara, kepada siapa, dengan pembicaraan apa. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari sisi ini, maka ini disebut sifatu fi'lin atau sifat fi'liyah. Nah, jadi kesimpulannya, dengan demikian, sifatul kalam bisa disebut sifat zatiyah, ditinjau dari keterkaitannya dengan zat Allah, dan Allah selalu punya sifat tersebut. Adapun ditinjau dari sudut pandang kapan Allah berbicara, dengan siapa, ya, apa pembicaraannya, ini tergolong sifat fi'liyah. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Artinya, "Idza arada Allah," bila Allah menghendaki, "an yuhiya bil amr," untuk mewahyukan dengan suatu perintah. Takallama bil wahyi, Allah bicara dengan wahyunya. Nah, hadis ini dengan begitu jelas menunjukkan bahwa pembicaraan-pembicaraan tertentu yang oleh ulama disebut ahadul kalam, ahadu al kalam, pembicaraan-pembicaraan tertentu. Terkait dengan ahadul kalam, pembicaraan-pembicaraan tertentu itu sangat dikaitkan dengan kehendak Allah. Ini hadis ini menunjukkan dengan jelas, idza aradallah, bila Allah menghendaki, ya kan, menghendaki untuk mewahyukan suatu perintah kepada seseorang, Allah bicara dengan wahyunya. Nah, dari sisi ini jelas sifat kalam digolongkan kepada sifatun fi'liyah, sifat fi'liyah. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا. Oleh karena ini السلف الصالح رحمهم الله mengatakan dalam bab sifatul kalam, إنها صفة ذات وفعل معا, itu merupakan sifat zat dan fi'il sekaligus, sifat zatiyah dan fi'liyah sekaligus. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu muttasifan bil kalam azalan wa abada. Jadi Allah azza wa jal lam yazal wa la yazal, masih tetap dan terus. Lam yazal, masih tetap dan terus, muttasifan bil kalam, dengan sifat kalam itu, azalan wa abada, dari dahulu dan seterusnya, wa takallumuhu wa taklimuhu bimasyiatihi wa iradatih, dan bicaranya Allah, wa taklimuhu, dan pembicaraannya kepada pihak tertentu, bimasyiatihi wa iradatihi, dengan masyiahnya, kehendaknya dan iradahnya. Nah, inilah penjabaran daripada sifatu zatin wa fi'lin. Sifatu zat artinya zat Allah, ya, tidak bisa terpisahkan dengan sifat itu. Allah memang punya sifat bicara, ya, terus berbicara sekehendaknya, sesuai dengan yang Allah kehendaki, mau bicara kepada siapa. Nah, artinya sifat itu tidak bisa pisah. La yazal muttasifan bil kalam. Allah terus bersifat dengan sifat kalam. Fa yatakallamu idza syaa, sehingga Allah azza wa jal akan bicara bila Allah berkehendak. Mata syaa, kapan Allah berkehendak. Wa kaifa syaa, dan bagaimana sesuai dengan kehendaknya. Bi kalamin yasma'uhu man yasha, dengan suatu pembicaraan yang akan didengar oleh siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini penjabaran sifat fi'il. Jadi Allah akan bicara kapan Allah berkehendak untuk bicara, kaifa, bagaimana pembicaraannya, ya, sekehendak Allah. Nah, Al-Quran misalnya dengan bahasa Arab, Allah Azza wa Jal berbicara dengannya. Injil dengan selain bahasa Arab, Zabur, Taurat, ya, masing-masing dengan bahasa-bahasa yang Allah kehendaki. Ya, dengan bahasa-bahasa yang Allah kehendaki. Nah, ini kaifa syaa, di antara wujud sesuai dengan kehendak Allah, ya, Allah bicara misalnya dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Wa bikalamin yasma'uhu man yasha, juga dengan suatu pembicaraan yang didengar oleh siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mendengarnya itu juga sesuai kehendak Allah. Apakah Allah akan menghendaki semuanya dengar? Ya, semuanya akan dengar. Misalnya di Ahlul Mahsyar nanti dikatakan dalam hadis, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Mendengar kalam Allah itu yang jauh seperti mendengarnya yang dekat. Ya. Allah menghendaki untuk semuanya dengar. Tapi bila Allah menghendaki pihak tertentu saja yang mendengar, ya tentu hanya pihak tersebut yang mendengar. Ya, Allah Azza wa Jal seperti dalam hadis akan bicara dengan hambanya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah Azza wa Jal dengan hamba itu penerjemah. Ya, Allah akan bicara dengan hamba-hambanya tertentu dengan langsung, tidak ada penerjemah. Nah, Allah menghendaki untuk bicara dengan hamba tertentu saja, ya sudah, berarti nah, mungkin yang lain akan ikut mendengarnya kalau Allah hanya mendaki dia saja. Begitu. Jadi semuanya dengan kekuasaan Allah, dengan kehendaknya. Dan ini menunjukkan, ya, ini sifatu fi'lin. Wa kalamuhu sifatuhu la ghayata lahu wala intiha. Dan kalamullah itu sifatnya, ya, beda antara sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Kalau Allah menciptakan, ya, menciptakan makhluk-makhluk, itu disebut khalqullah. Ada khalqullah, ini ciptaan Allah. Kalau Allah bicara, ya, kalamuhu, ini tidak disebut khalqullah, tapi itu disebut kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah Azza wa Jalla. La ghayata lahu wala intiha. Dan atau sebelum itu tadi kita sebutkan, jadi beda antara khalqullah, penciptaan Allah, dengan kalamullah, karena Allah Azza wa Jal membedakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal-amru, dan perintah. Jadi Allah yang membedakan. Kalau dari golongan penciptaan-penciptaan, ya makhluk namanya. Kalau perintah-perintah, ya maka itu al-amr. Ya. Al-amr tidak termasuk al-khalq. Jadi itu adalah masuk pada sifat Allah Azza wa Jalla. La ghayata lahu wa la intiha, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Artinya tidak bisa dibatasi. Ya. Allah Azza wa Jalla sendiri seperti yang dikatakan olehnya, Al-Hayyu alladzi la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Sehingga bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla kalamnya akan dibatasi? Allah akan bicara kapan Allah berkehendak. Ya. Sehingga tidak bisa kita katakan pada waktu tertentu sudah sifat itu akan hilang, tidak. Sifat itu akan habis, tidak. Bahkan kekal sebagaimana Allah Azza wa Jalla kekal dengan sifat tersebut, Allah akan bicara kapan Allah Azza wa Jalla berkehendak. Dalam ayat disebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 109, "Qul law kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan wahai Nabi, "Law kana al-bahru midada," andai lautan itu sebagai tinta, "di kalimat ya Rabbi," untuk kalimat-kalimat Rabbku, "lana fidal bahr," tentu lautan itu akan habis, "qabla an tanfada kalimat Rabbi," sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Dan tidak akan habis kalimatullah. "Walau ji'na bimithlihi madada," sekalipun kami datangkan yang seperti lautan itu lagi sebagai tintanya. Kalimatullah tidak akan habis. Pada surat yang lain, surat Al-Kahfi, Luqman ayat 27. "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," kalau seandainya apa yang di bumi dari pepohonan itu sebagai pena-pena, "wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin," ya, dan lautan "yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin," yani sebagai midat, ya kan, tadi disebutkan sebagai tintanya, ya, tujuh lautan. "Mana fidat kalimatullah," maka kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla tidak akan habis. Dalam surat Al-An'am 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwa as-sami'ul 'alim." Ya, dan sempurnalah kalimat Rabbmu sidqan wa adlan, dengan kejujuran dan keadilan. Yani sidqan fi al-akhbar wa adlan fil ahkam. Jujur dalam berita-beritanya, benar dan adil dalam hukum-hukumnya. Sempurna kalimat Allah dalam hal tersebut. "La mubaddila li kalimatih," tidak ada pengganti bagi kalimat-kalimatnya. "Wa huwa as-sami'ul 'alim," dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi intinya dari ayat-ayat itu bahwa Allah Azza wa Jal, ya, kalamuhu, kalimatuhu tidak akan habis. Dan ini maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. kekuasaan Allah Azza wa Jal, ya, dan kita beriman dengan itu semuanya. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-85. Man humul waqifah wa ma hukmuhum? Siapa mereka itu yang disebut dengan al-waqifah, wa ma hukmuhum, dan apa hukum terhadap mereka? Nah, ini juga masih kaitannya dengan bab iman terhadap Al-Qur'an sebagai kalamullah. Jadi pada sejarah Islam, terutama sejarah dalam bab ini, ya, sejarah dalam bab ini, akidah, pertahanan akidah Ahlussunnah oleh para ulama kita rahimahumullah, setelah munculnya bid'ah besar, yaitu bahwa mereka orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah tidak mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, bahkan mereka dengan mengatakan itu hanya makhluk Allah Azza wa Jal. Dan kita sudah jelaskan bab ini pada pertemuan yang sebelumnya, sedikit banyak, ya. Nah, keyakinan mereka itu didukung waktu itu, ya, bid'ah mereka didukung oleh penguasa, ya, di zaman itu, zaman Al-Ma'mun, ya, kemudian zaman Al-Wasik, ya. Nah, di zaman-zaman tersebut, karena didukung oleh penguasa, maka mereka betul-betul memanfaatkan untuk menyebarkan bid'ah itu, keyakinan bid'ah, sehingga bahkan ulama itu ditekan, bukan ditekan hanya dengan omongan, sampai secara fisik, ya, ada yang dipenjara, bahkan ada yang sampai wafat demi mempertahankan akidah Ahlussunnah, tidak mau mengikuti bid'ah mereka. Nah, sekian waktu berikutnya, ketika berganti kepemimpinan, terutama pada kepemimpinan Al-Mutawakkil Alallah, pada kepemimpinan itu justru akidah Ahlussunnah yang kuat, ya, justru akidah Ahlussunnah yang kuat, termasuk Imam Ahmad rahimahullah yang dahulu di zaman sebelumnya itu disiksa, dipenjara. Di zaman Mutawakkil Alallah sebaliknya, betul-betul berbalik. Imam Ahmad yang tadinya dipenjara, disiksa karena tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk, dan demi mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Sekarang di zaman Al-Mutawakkil, Imam Ahmad bukan hanya dilepas dari penjara, ya, tapi justru diangkat sebagai penasihat khalifah. Jadi betul-betul berbalik. Di saat itu bahkan khalifah ketika ingin menetapkan para gubernur di daerah-daerah, meminta pendapat Imam Ahmad, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Disodorkan kepada Imam Ahmad nama-nama calon-calon gubernur. Ya. Kemudian, ya, di rekomendasi yang memang patut direkomendasi, yang tidak dicoret. Jadi di zaman Al-Mutawakkil sampai seperti itu. Nah, sehingga otomatis ahlul bid'ah yang sebelumnya jaya itu semakin semakin mundur mereka, semakin takut dan bersembunyi. Nah, ketika bersembunyi, disitulah kemudian muncul kelompok yang disebut dengan al-waqifah ini. Al-waqifah. Ya. Al-waqifah itu apa artinya? Ya, dari waqafah kan berhenti. Jadi artinya waqifah yang berhenti, maksudnya tawakuf ya. Tidak mau terus terang mengikuti jalan al-sunnah, jalan bersama al-sunnah. Juga tidak mau terus terang jalan mengikuti Mu'tazilah dan Jahmiyah itu. Jadi enggak jalan ke sana, enggak jalan ke sana, berhenti di tengah-tengah saja. Kami tawakuf. Nah. Tengah-tengah, enggak mau ke sana, enggak mau ke sana. Nah, disebutlah dengan kelompok al-waqifah. Ya, nah sekarang tanyaannya di sini, man humul waqifah wa ma hukmuhum? Siapa itu yang disebut dengan al-waqifah dan apa hukum terhadap mereka? Al-jawab, jawabnya adalah al-waqifah humul ladzina yaquluna fil Qur'an la naqulu huwa kalamullah wala naqulu makhluq. Al-waqifah adalah yang mengatakan Al-Quran terkait dengan Al-Quran ini, la naqulu huwa kalamullah. Kita enggak mengatakan itu kalamullah. Jadi enggak mengikuti dan berjalan bersama Ahlussunnah. Enggak mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Wala naqulu makhluk. Dan kami juga enggak mengatakan Quran itu makhluk. Jadi enggak mau berjalan mengikuti siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah secara terang-terangan. Terus berarti ya kami di tengah berhenti. Sudah, kami enggak mau masuk-masuk ke sana dan kemari. Nah, disebutlah dengan waqifah. Yang sesungguhnya ya ini kan dalam bab akidah enggak bisa begitu. Dalam bab akidah itu ya imam meyakini yang benar. Kalau tidak yang meyakini yang salah. Ya. Akidah itu kan sesuatu yang jelas sudah. Sesuatu yang jelas. Tidak ada sesuatu yang masih apa? Samar-samar, tidak ada. Misalnya sesuatu yang dalam bagian akidah ya. Iman akan adanya hari kebangkitan misalnya, atau mungkin yang kurang dari itu yang sebelumnya, iman kepada azab kubur. Tak boleh orang mengatakan ah saya enggak mau beriman, enggak mau juga tidak beriman, saya mau tengah-tengah saja. Tidak bisa. Akidah harus diimani, enggak benar kalau di tengah-tengah begitu dalam urusan yang termasuk bagian akidah. Ya, karena semuanya sudah wadih, jelas. Ya. Beda halnya kalau bab fikih, ada orang bicara bab fikih yang memang masalah yang rumit, belum jelas dalilnya, kemudian dia tawakuf. Nah, itu mungkin terjadi seperti itu dan dibenarkan oleh ulama, dalam arti itu masih sikap yang mungkin saja terjadi pada bab-bab tertentu, terutama pada bab-bab fikih yang dalilnya tidak begitu jelas. Kalau bab akidah ya tidak bisa. Ya, apalagi bab ini sudah begitu jelas. Kemarin kita telah sebutkan betapa banyaknya dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Dan betapa banyaknya pula ulama kita yang sudah menvonis kafirnya orang yang tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, bahkan itu makhluk. Ya, kemarin sampai kita sebutkan ada secara global ya, bukan kita sebutkan nama-namanya, secara global disebutkan berapa? 500 ulama yang menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi 'ashrin min al-'ulama'i fil buldani. Nah, sekarang di sini al-waqifah dia mengatakan kami enggak mengatakan Quran itu kalamullah. sebagaimana Ahlus Sunnah mengatakan. Kami juga enggak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk sebagaimana Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan begitu. Nah, gimana ini? Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah menghukumi orang-orang ini bagaimana berikut ini. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah man kana minhum yuhsinul kalam fa huwa Jahmiyyun wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahilan basitan fa huwa tuqamu alayhi al-hujjatu bil bayani wal burhan fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ghairu makhluq wa illa fa huwa sharrun minal Jahmiyyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, man kana minhum yuhsinul kalam, siapa dari mereka orang-orang yang ngomong seperti tadi, ya, dari mereka yang yuhsin al kalam, pandai bicara, artinya mengerti, ya, dia mengerti, paham dan mengerti masalah ini, pandai bicara, bisa bicara, tapi tetap mengatakan seperti itu, ya, seperti kata-kata al-waqifah tadi yang disebutkan. Bahwa Jahmiyun, maka Imam Ahmad mengatakan itu Jahmi, itu hakikatnya orang Jahmiyah. Yani nampaknya maksud beliau ya omongan tadi hanya untuk apa? Menutup-nutupi saja, kamuflase saja, nggak terang-terangan. Soalnya kalau terang-terangan di zaman itu sunnah yang tegak, mereka takut sehingga nggak mau terang-terangan. Makanya sebetulnya kata Imam Ahmad ini, orang itu paham, bicaranya bisa, bagus, tapi gak mau terus terang. Jadi hakikatnya dia adalah Jahmi, hanya saja mutasattir. Ya, sembunyi. Wa man kana la yuhsinu, golongan kedua kata Imam Ahmad rahimahullah, man kana la yuhsinuhu, yang tidak bagus dalam bicara, artinya enggak pandai bicara. Dalam arti juga ya karena enggak mengerti, ya. Bal kana jahilan basitan. Dia orang yang jahil, enggak mengerti. Tapi jahlun basit, ya memang tidak mengerti. Jadi mungkin kena subhat sana sini penjelasan yang enggak apa? Jelas. Jelasan tapi enggak jelas, ya. Dia bukan seorang yang paham, tidak mendalami bab ini. Mungkin juga orang-orang awam sebetulnya cuma ikut-ikutan, ya. Sehingga enggak mengerti betul. Jahlan basitan. Kata Imam Ahmad, kalau ada yang begitu, bahwa tuqamu alaihi al-hujjah bil bayani wal burhan, maka tegakkan hujjah padanya dengan penjelasan. Jelaskan, kamu ngomong seperti itu enggak benar. Ya. Urusan akidah enggak bisa kayak begitu. Tengah-tengah antara yang hak dan yang batil enggak bisa. Harus bersama yang hak. Kalau tidak, kamu bersama yang batil. Nah, jadi Al-Qur'an itu kalamullah, jelas dalilnya ini. Nah, harus dijelaskan begitu. Ya, fa in taba, kalau dia bertaubat, ya itu yang diinginkan. Paham? Setelah itu taubat dan menyatakan seperti keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Al-Qur'an kalamullah. Nah, fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ghairu makhluq. Kalau dia taubat dan iman bahwa kalamullah ghairu makhluq, benar dan itu yang dimaukan. Wa illa, kalau dia setelah dijelaskan tetap tidak mau dan tetap pada pendiriannya, kami tetap tawakuf, ya, abstain, nggak mau kesana kemari dalam bab ini, kami hanya di tengah-tengah. Setelah dijelaskan kok tetap seperti itu, bahwa syarrun minal Jahmiyah, maka itu lebih buruk daripada Jahmiyah, ya, lebih buruk daripada Jahmiyah, ya. Dari sisi wallahu alam ini berbahaya. Orang yang seperti itu biasanya apa? Memakan kurban ya. Dia akan mengajak-ngajak orang bersikap seperti itu, seolah-olah sikap yang adil ya, tawakuf, sikap enggak mau konflik. Tawakuf, sikap enggak mau apa? Repot ya, kami di tengah-tengah. Enggak bisa perkara yang sudah jelas seperti itu. Ya. Nah, beda halnya dengan yang terang-terangan Jahmiyah. Ahlus Sunnah menilai dengan jelas, oh itu Jahmi, orang Jahmiyah keyakinannya jelas menyimpang, sehingga seorang Ahlus Sunnah akan berhati-hati, tahu dan berhati-hati dan tidak mau mendekat. Tapi kalau yang tawakuf begini, waqifah, bisa jadi masih ada yang dekat-dekat, oh dia bukan Jahmiyah ya, dia di tengah-tengah, sikap adil maunya. Ya, ya dia bukan Jahmiyah menurut orang itu misalnya, tapi juga bukan Ahlus Sunnah. Terus mau bersama mereka. Nah, ala kulli hal, ini menurut Imam Ahmad rahimahullah lebih buruk daripada Jahmiyah itu sendiri. Ya, lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Ibarat orang-orang munafik ya kan. Dari sian ya, kesamaan dari sisi kesamaran itu. Kalau orang kafir yang jelas-jelas kafir, ya sudah, seorang muslim akan mengetahui dan dengan jelas dan akan berhati-hati dengan mudah. Oh, itu kafir jelas, bukan orang Islam. Tapi kalau munafik, penampilannya muslim, omongannya muslim, ya, mungkin didekati, mungkin dia mengajak, ternyata mengajak kepada yang tidak baik. Ya. Mempengaruhi kepada yang tidak baik. Dan orang terpengaruh karena bajunya baju Islam. Nah, inilah bahayanya orang-orang munafik. Nah, seperti itu pula ya, golongan waqifah dari sisi kesamaran mirip dengan kesamaran orang-orang munafik tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Sementara ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.